Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memuji kepadanya, kita memohon pertolongan kepadanya, dan kita memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan dari kejelekan amal-amal kita. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang mampu memberikannya petunjuk. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fatihillah rahimakumullah, jamaah salat zuhur Masjid Baitul Ihsan. Tidak ada yang pantas kita ucapkan kecuali sekali lagi kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkannya dalam sebaik-baik keadaan yang Allah berikan kepada kita. Kita dikumpulkan dalam sebaik-baik tempat di muka bumi ini, yaitu di masjidnya, di tempat hamba-hambanya bermunajat kepadanya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Syukur yang tidak hanya berhenti dalam tataran ucapan, tapi mewujud dalam perbuatan-perbuatan kita. Barangkali atas dasar rasa syukur itulah kita meluangkan waktu istirahat kita sejenak untuk duduk bertaqarrub ila Allah, mendekati Allah melalui kajian yang akan kita lakukan bersama. Hadirin Bapak Ibu yang disayang Allah, saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan kajian dari kitab Zadul Ma'ad yang dikarang oleh Ibnu Qayyim. Sekarang sudah sampai di halaman 171 tentang contoh-contoh dari Rasulullah manakala beliau berkhutbah. Fatihillah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kesempatan senantiasa mempergunakan kesempatan itu untuk memberikan arahan-arahannya, nasihat-nasihatnya dalam khutbah-khutbah beliau. Selain khutbah Jumat, ada khutbah-khutbah yang lain. Kadang-kadang beliau melakukan khutbah itu sambil di atas kendaraannya, di atas kudanya, di atas untanya, dalam keadaan-keadaan tertentu. Atau khutbah Jumat yang jelas dilakukan setiap hari Jumat. Dikatakan di sini, apabila beliau berkhutbah, mata beliau memerah, nada suaranya meninggi dan memuncak geloranya, hingga seolah-olah beliau sedang memberi peringatan kepada pasukan perang. Seperti beliau mengatakan, bersiagalah kamu pagi dan petang. Sesungguhnya antara aku diutus dan hari kiamat adalah seperti dua jari ini. Jadi Rasulullah SAW ketika menyampaikan khutbahnya itu demikian bergelora, demikian keras, matanya memerah. Dan dalam tadi kata-kata tadi mengangkat dua jarinya, artinya bersiagalah kita bahwa waktu ini demikian sempit. Jarak antara Rasul diutus sampai hari kiamat itu seperti dua jari ini, dekat sekali. Berarti filah rahmatullah, segala sesuatu yang pasti datang hakikatnya adalah sangat dekat. Maka tidak ada waktu untuk kita berleha-leha, tidak ada waktu untuk kita berpuas-puas diri, apalagi sampai waktu kita digunakan untuk maksiat atau berbuat. Demikian sempitnya waktu yang Allah berikan kepada kita. Beliau juga senantiasa mengatakan, sesungguhnya sebaik-baik perkataan itu adalah kitab Allah, dan sebaik-baik tuntunan itu adalah tuntunan Muhammad. Sejelek-jelek perkara itu hal-hal yang baru yang diada-adakan, yaitu bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis Ahmad, Ad-Darimi dan Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai khutbah, beliau senantiasa melakukan pembukaannya dengan pujian kepada Allah. Hamdalah. Ya. Adapun banyak kalangan sekarang memulai khutbahnya dengan cara-cara di luar itu, dengan perkataan-perkataan yang dibuat-buat oleh ulama. Padahal dalam setiap khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memulainya dengan hamdalah. Bagaimana tadi saya mencontoh beliau, innal hamdalillah, segala puji hanyalah milik Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Ada pendapat di khutbah istisqa, khutbah istisqa adalah khutbah memohon hujan, ya, pada saat mau sholat memohon hujan itu dengan istighfar. Lalu khutbah dua hari raya, hari Id atau hari Idul Fitri dan hari Ahad, hari Idul Adha, itu dimulai dengan takbir. Padahal sama sekali tidak ada tuntunan sunnah dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita para penyampai khutbah, para khatib, sebaiknya mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai khutbahnya dengan hamdalah. Kebiasaan beliau adalah menyampaikan khutbah di atas mimbarnya. Beliau menghadapkan muka ke arah orang banyak, lalu beliau mengucapkan assalamualaikum. Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa Abu Bakar dan Umar pun melakukan hal yang sama. Hadis riwayat Abdul Razak. Beliau biasa menutup khutbahnya dengan istighfar, dan kebanyakan isi khutbah beliau adalah Al-Qur'an. Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang menceritakan bahwa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai khutbahnya, beliau biasanya mengucapkan alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq basyiran wa nadhiran baina yaday sa'ah may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurru allaha syai'ah. Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan dan meminta ampun kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari berbagai keburukan diri kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikannya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. yang telah diutusnya dengan membawa kebenaran sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan menjelang hari kiamat. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, berarti dia telah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang durhaka kepada keduanya, maka dia tidak merugikan kecuali dirinya sendiri dan tidak merugikan Allah sedikit pun. Itulah pembukaan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi para khatib sebaiknya mengikuti kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak perlu mengkarang-karang kata-kata pembuka lagi karena sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dawud meriwayatkan dari Yunus yang menyebutkan bahwa dia telah bertanya kepada Ibnu Syihab tentang tasyahud, pembuka awal khutbah Rasulullah dalam khutbah di hari Jumat. Jadi setelah membuka tadi diikuti dengan tasyahud asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika la, ada tambahan riwayat itu, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, disebutkan nama beliau dengan jelas. Ibnu Syihab berkata, telah sampai kabar kepada kami bahwa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila beliau berkhutbah, setiap sesuatu yang akan datang hakikatnya adalah dekat dan tidak ada kata bagi setiap yang akan datang. Allah tidak menyegerakan ajal karena tergesa-gesaan seseorang dan tidak gentar karena urusan manusia. Segala sesuatu sesuai apa yang dikehendaki Allah, bukan sesuai apa yang dikehendaki manusia. Allah menghendaki sesuatu dan manusia juga menghendaki sesuatu. Apa yang dikehendaki Allah pastilah terjadi sekalipun manusia itu tidak suka. Tidak ada yang mampu menjauhkan apa yang didekatkan Allah, dan tidak ada yang sanggup mendekatkan apa yang dijauhkan Allah, dan tidak terjadi sesuatu kecuali dengan izin Allah. Intisari dari tema khutbah beliau adalah seputar pujian kepada Allah. Jadi intisari dari khutbah-khutbah Rasulullah yang pertama adalah puja dan puji bagi Allah. Ya, lalu bersyukur kepadanya atas berbagai nikmatnya. Lalu sanjungan terhadap sifat-sifat kesempurnaan dan keterpujian Allah. Lalu pengajaran tentang prinsip-prinsip Islam, mengingatkan surga, neraka, dan hari kiamat, perintah untuk bertakwa kepada Allah, menerangkan sumber-sumber kemurkaan Allah dan objek-objek keridhaan Allah. Seputar poros itulah berkisar ring tema-tema khutbah beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah tema-tema yang senantiasa dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan pujian, mengingatkan kita kepada hari kiamat, hari akhirat, surga dan neraka, ya. Prinsip-prinsip dasar Islam itulah yang pantas untuk disampaikan dalam khutbah-khutbah kita. Jangan sampai khutbah-khutbah itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik barangkali. Dimanfaatkan untuk memaki-maki kelompok tertentu. Kadang-kadang kita dapatkan para khatib memanfaatkan kesempatan khutbahnya itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Barangkali apabila ada khatib yang melakukan itu, tidak ada salahnya kalau kita tegur. Ya. Karena ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh berbicara manakala seseorang sedang berkhutbah di luar khutbah Jumat. Tapi kalau khutbahnya itu sudah menyeleweng dari konteks takwa atau konteks-konteks yang dicontohkan Rasul, kita boleh menginterupsi. Ya. Diterangkan di sini nanti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang memutus khutbahnya dalam hal-hal yang tertentu. Beliau mengatakan dalam khutbahnya, wahai semua orang, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup atau tidak akan melakukan setiap apa yang diperintahkan kepada kamu, akan tetapi berlaku luruslah, berlaku luruslah dan bergembiralah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Di sini Rasulullah SAW menggambarkan, kadang-kadang beliau mengucapkan dengan kata-kata ya ayuhan nas, karena memang Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia, ya, bukan untuk sekelompok manusia saja. Jadi sering sekali Rasulullah berkhutbah itu memanggil ya ayuhal nas. Beliau di sini mengatakan kita tidak akan sanggup, sesungguhnya kita tidak akan sanggup melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan kepada kita, karena memang kita manusia ini serba kekurangan, serba sifat lemah dan lupa. Tetapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, berlaku luruslah, jujurlah, dan bergembiralah dengan itu. Artinya selama kita bisa berlaku lurus, jujur, menapaki kehidupan ini senantiasa dalam garis yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun betapapun beratnya seperti apa, kalau kita mampu melakukan itu, bergembiralah kita insyaallah. Wattafilarakumullah. Beliau menyampaikan khutbah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat yang diajaknya berbicara dan kemaslahatan mereka. Ya, kadang-kadang kita dapati yang menyampaikan khutbah itu berbicara terlalu tinggi, sementara audiensnya tidak memahami apa yang disampaikan. Ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khatibun nas ala qadari uquli. Sampaikanlah sesuatu kepada manusia itu, khutbahilah manusia itu dengan kadar berpikir mereka, kadar akal mereka gitu. Jangan mentang-mentang merasa pintar barangkali, lalu bahasan-bahasanya tidak sesuai dengan audiensnya. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat keterangan valid darinya bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap khutbah yang tidak ada padanya tasyahud, maka khutbah itu bagaikan tangan yang dipotong. Maka bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat dalam khutbah-khutbah kita menjadi wajib, ya. Karena kalau tanpa disebutkan, kata Rasulullah, seperti tangan yang diamputasi. Beliau tidak memiliki ajudan yang mengawal di hadapannya saat keluar dari rumahnya, dan beliau tidak pernah memakai pakaian kebesaran seperti yang suka dikenakan sebagian khatib masa sekarang. Tidak memakai kain penutup kepala dan tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan baju. Mimbar beliau memiliki 3 tingkat apabila beliau telah berdiri secara sempurna di atasnya dan telah menghadap ke arah jamaah, muazin pun mengumandangkan azan. Tidak mengatakan apa-apa sebelum dan sesudahnya. Jadi muazin pada saat khatib sudah naik mimbar hanya mengucapkan azan. Enggak ada tambahan-tambahan gitu ya. Banyak kadang-kadang di masjid-masjid, terutama di kampung-kampung, masjid tradisional itu demikian, banyak tambah-tambahan. Jadi muazin hanya mengucapkan azan saja. Apabila beliau telah memulai khutbah, sama sekali tidak seorang pun yang bersuara, dan tidak seorang muazin, dan tidak pula yang lain. Bahkan diharamkan hukumnya apabila khatib sedang berbicara di atas mimbar, ya, maksudnya khatib Jumat, di kala Jumat, lalu jamaah berbicara satu sama lain. Bahkan menegur sebelah pun, ada sebelah kita ada yang berbicara, kita tegur, kita pun termasuk juga berbicara gitu. Dilarang. Karena itu akan bisa mengganggu kehusyuan badan. Apabila berdiri untuk menyampaikan khutbah, beliau mengambil tongkatnya dan bertopang kepadanya. Sedang beliau berdiri di atas mimbar. Demikianlah seperti yang diceritakan oleh Abu Daud dari Ibnu Syihab. 3 khalifah sesudah beliau pun melakukan hal yang sama. Jadi mereka berdiri pada saat menyampaikan khutbah Jumat itu bertelekan dalam tongkatnya. Ternyata kebiasaan di beberapa masjid menyiapkan tongkat itu memang ada sunahnya gitu. Bahkan kadang-kadang Rasulullah bertelekan pada busur panahnya. Apabila terjadi di sela-sela khutbahnya suatu kejadian atau pertanyaan, beliau menyempatkan dirinya mengurusi dan menanggapinya. Jadi biasa apabila Rasulullah sedang berkhutbah, diselak gitu dengan pertanyaan, beliau menanggapinya. Ya, kemudian beliau kembali lagi kepada khutbahnya. Pernah ketika beliau sedang berkhutbah, tiba-tiba datang Al-Hasan dan Husain. Hasan dan Husain itu adalah cucu kesayangannya. Dalam langkah yang tertatih-tatih dan baju mereka berwarna merah karena darah. Lalu beliau langsung menghentikan khutbahnya, kemudian turun dan membawa keduanya, maksudnya diobati anak itu dulu. Setelah selesai, beliau kembali lagi ke atas mimbar. Ya. Jadi untuk hal yang darurat seperti itu Rasulullah melakukan. Lalu pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sulaik Al-Ghadfani datang ketika beliau sedang berkhutbah dan ia langsung duduk. Di riwayat lain ini adalah ketika sedang khutbah Jumat. Sahabat yang namanya Sulaik Al-Ghadfani ini tidak melakukan salat tahiyatul masjid, langsung duduk. Beliau menghentikan khutbahnya lalu berkata kepada Sulaik, "Berdirilah engkau wahai Sulaik, salatlah dua rakaat dan kerjakan sekedar yang wajib padanya." Hadis Ahmad, Abu Daud dan Muslim. Di sini kita bisa mengambil pelajaran demikian pentingnya salat tahiyatul masjid itu. Kapan saja kita masuk ke dalam masjid, kita lakukan salat tahiyatul masjid dua rakaat, cukup yang wajib-wajib saja. Artinya di dalam sholat yang wajib selain gerakannya yaitu bacaan Al-Fatihah. Ya, bacaan surah-surah yang lain itu sunnah. Jadi untuk sholat tahiyatul masjid berdasarkan hadis ini, kita diizinkan untuk membaca cukup Al-Fatihah saja. Ya. Sampai-sampai Rasulullah menghentikan khutbahnya, berarti tahiyatul masjid itu demikian penting. Kenapa? Karena kita menghormati tahiyatul masjid itu bukan berarti menghormati masjid, tetapi menghormati pemilik masjid itu. Ya, maka masjid itu suka dipanggil oleh kita, diberikan nama oleh kita sebagai Baitullah, rumah Allah. Artinya kita sedang menghormati Allah. Demikian pentingnya kita sholat tahiyatul masjid. Terkadang beliau mempersingkat khutbahnya dan terkadang memanjangkannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim. Ya, bergantung kebutuhannya. Tapi untuk khutbah Jumat sudah jelas ada hadis yang melarang untuk berpanjang-panjang. Karena sesungguhnya di hari Jumat itu kaum muslimin masih banyak memiliki hajat-hajat. Jadi dikatakan sebagai tukang sihir bahkan kalau kita khutbah Jumat panjang-panjang. Ikhwati fillah rahimakumullah, terakhir beliau juga berkhutbah di hadapan kaum perempuan tapi secara terpisah. Jadi seorang guru, seorang ulama diizinkan untuk mengisi kaum wanita, tapi secara terpisah di sini dikatakan, ya, kapan waktunya di hari-hari raya. Dan Rasulullah SAW menganjurkan mereka untuk banyak bersedekah. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Demikian bab tentang contoh khutbah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka sebaiknya kita mengikuti saja apa yang dicontohkan Rasul, enggak perlu menambah-nambahi, mengurang-urangi. Dan tema khutbah kita, tema-tema yang tadi disampaikan, ya, seputar ketakwaan, mengingatkan kita kepada hari kiamat, mengingatkan kita tentang surga, tentang neraka, ya, dan prinsip-prinsip dasar keislaman. Barangkali kalau kita mendapati seseorang menyampaikan khutbahnya keluar dari konteks itu, bahkan mengandung ghibah atau mengandung pornografi barangkali kadang-kadang, ya, untuk membuat audiensnya tidak ngantuk, untuk menjadi seru itu, kadang-kadang pembicaraan ini keluar dari konteks yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya pada saat kita sedang menjadi seorang khatib itu, kita sedang menyampaikan sesuatu yang mengingatkan para jamaah kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bahasan yang singkat ini cukup untuk mengisi waktu istirahat kita. Apabila ada yang mau kolaborasi atau yang menanggapi, dipersilakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya hormati, ada beberapa pertanyaan yang menyangkut masalah yang dibahas, masalah yang menyangkut topik, dan ada yang di luar itu. Pertama, mengenai pelaksanaan salat Jumat. Kalau Rasulullah barangkali di samping jadi khatib juga jadi imam. Bagaimana dengan kita yang antara khatib dan imam beda? Pertama itu. Yang kedua, Ustaz mengatakan bahwa Rasulullah dalam khutbah tempo meninggikan suara beliau. Tapi kita, saya dengar khutib dalam berdoa malah meninggikan suara. Apakah meninggikan suara dalam berdoa itu tepat atau enggak? Mengingat ada perintah bahwa hendak merendahkan suara. Yang ketiga, mengenai yang khutbahnya, karena mungkin terlalu mengikuti sunnah Rasul, katanya dalam bahasa Arab, barangkali jangankan jemaahnya, khatibnya pun belum tentu ngerti apa yang disampaikan. Kemudian yang di luar itu ada dua masalah. Sehabis sholat, sholat sunnah pindah-pindah tempat, apakah ada dasarnya pindah-pindah tempat itu, apa memang itu sebagai saksi nanti bagi kita dalam menghadapi Allah. Sementara itu, Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini memang hal-hal yang senantiasa terjadi di masyarakat kita, ya. Barangkali tentang khatib dan imam yang berbeda, selama itu tidak ada larangan dan selama itu dijalankan dengan sebaik-baiknya, pendapat pribadi saya barangkali boleh-boleh saja, sepanjang yang menjadi imam itu sesuai dengan kriteria Rasulullah SAW. Kalau di luar kriteria itu, barangkali kita juga akan keberatan. Tapi kalau kita ingin mencontoh Rasulullah sebagaimana yang dilakukan oleh beliau, ya sebaiknya khatib dan imam itu disatukan saja. Tapi kadang-kadang khatib ini bisa saja seseorang yang dia memiliki pengetahuan yang tertentu, tapi dia tidak faqih atau tidak fasih sebagai seorang imam. Bisa saja seperti itu. Atau barangkali karena imam ini demikian berat tanggung jawabnya, ada seseorang yang kadang-kadang mengalami zat-zat, mengalami kegoncangan jiwa gitu pada saat dia melakukan tugas sebagai imam. Nah, orang-orang seperti itu lebih baik serahkan aja kepada yang lain, ya. Karena jadi imam itu berat, Pak. Kalau menjadi khatib itu yang mudah aja, gitu. Ya, lebih mudah jadi khatib daripada jadi imam. Tapi karena ketidaktahuan, banyak sekali orang-orang yang tidak memiliki kualifikasi sebagai imam maju sebagai imam. Ya, banyak sekali. Hanya karena dia pakai sorban, janggutnya panjang, gitu ya, pakai ini, lalu semua orang mempersilahkan dia jadi imam. Ketika dia jadi imam, masya Allah, bacaan Al-Fatihahnya saja belum lurus istilahnya gitu. Itu kan sebagai syarat mutlak jadi imam. Ya, kriteria imam juga sudah jelas, yang paling baik bacaannya, yang paling banyak hafalannya, yang paling baik akhlaknya dan sebagainya. Saya sepakat sekali Pak, meninggikan suara dalam berdoa itu, bahkan kata Rasulullah, engkau bukan menyeru zat yang jauh dan yang tuli gitu. Doa itu hakikatnya kita lantunkan, kita sampaikan kepada Allah. Ya. Bahkan Allah tidak menyukai orang-orang yang melewati batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dalam memanggil, ya, panggillah Allah dengan tadarruan wa khufyah, dengan apa, merendahkan diri, dengan merendahkan suara, harap-harap cemas gitu. Ini udah pakai speaker, enggak ada jiwanya, kenceng-kenceng lagi Pak. Waduh, itu doanya doa rutinitas gitu. Dan sesungguhnya kita udah pada gede-gede kok, istilahnya kalau bahasa bodohnya gitu. Kita udah bisa berdoa masing-masing gitu. Dan doa kita juga enggak satu paket. Kadang-kadang kita ingin ada doa-doa yang khusus untuk kita karena kita mengalami sesuatu. Ya. Tidak ada gitu riwayat Rasulullah SAW setelah sholat kepada para sahabat maupun tabiin lalu berdoa ramai-ramai seperti itu dulu, keras-keras. Lalu khutbah dengan bahasa Arab, kalau itu dilakukan di Arab sangat benar Pak. Gitu. Ya, khatibun nas ala lughati kaumihim, kata Rasulullah. Serulah manusia dengan bahasa mereka. Jadi jangan mentang-mentang kita ingin sama kayak Rasulullah. Wah, di masjid-masjid tertentu di Bintaro ada tuh di belakang. Itu bahasa Arab. Itu ada bukunya, udah lecek itu bukunya itu. Ya karena setiap buku itu yang dibaca itu. Kadang-kadang saya ada ide nakal saya gitu, kadang-kadang muncul, kita umpetin bukunya, asik juga nih gitu. Ya. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang Islam itu agama rasio gitu. Bagaimana sebuah nasihat akan sampai kepada kita kalau kita bahasanya kita enggak paham. Ya kan? Padahal dari Jumat ke Jumat, ya, khotbah Jumat itu bekal untuk dari Jumat ke Jumat untuk kita gunakan dalam sepekan itu untuk kita jalankan. Kalau kita tidak memahaminya bagaimana? Jadi benar sekali yang Bapak tanyakan tadi, keluar dari konteks yang Rasulullah SAW perintahkan. Ya. Kita diperintahkan menyeru manusia dengan bahasa mereka agar dipahami, agar menjadi asar, ada bekasnya sehingga kita bisa jalankan apa yang disampaikan para khatib. Terakhir pertanyaan Bapak adalah pindah tempat. Saya lupa hadisnya, tapi di awal-awal saya ngaji kira-kira 12 tahun 96-an lagi itu, saya pernah mengkaji masalah ini Pak. Memang ada dasarnya, tapi mohon maaf saya lupa sekali hadisnya, riwayatnya. Betul yang Bapak sampaikan tadi ini, agar bumi yang tempat kita berpijak itu bersaksi nanti. Ya, setiap bumi yang pernah kita berpijak digunakan untuk sholat itu bersaksi nanti. Makanya kadang-kadang setelah sholat wajib, karena nggak ada tempat, kita tukar tempat sama sebelah gitu. Pindah, asal pindah aja. Ya. Tapi saya mohon maaf dengan kelalaian dan kelupaan saya nggak bisa menyebut hadisnya barangkali. Insyaallah lain kali kalau jumpa barangkali nanti saya cari hadis. Dengan Bapak siapa? Pak Sarif, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ada lagi barangkali yang mau dibahas? Cukup ya, insyaallah. Baik, mari kita akhiri kajian ini dengan membaca doa kita untuk majelis. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kesalahan-kesalahan majelis ini. Amin. Sehingga yang baik-baiknya saja yang kita dapatkan dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.